syukur menika mergo teng pesantren menika, kiai menika menawi didik santri mboten kaya dosen, ora kaya guru sekolahan. Ora kaya dosen, ora kaya guru sekolahan. Bedane nopo? Bedane kiai menika niku nek didik santri lahir batin. Lahir napa male pesantren sing jenenge salah salafiyah. Senajan iki salah kaprah tapi nggih mboten napa-napa lah. Untuk membedakan dengan pesantren-pesantren sing anyar-anyar niku. Ngoten mawon salafiyah artine pesantren lawas lah ngoten mawon. Ora usah nganggo istilah-istilah kitab ngundak salah kaprah. Pesantren lawas. Pesantren lawas menika umure luwih tuwa tinimbangane Republik Indonesia. Lembaga pendidikan yang betul-betul mendidik menika pesantren. Paling tidak menika pendapat kula. Pendapat jenengan siji ora apa-apa negara demokrasi. Pendapat kula pendidikan yang mendidik itu hanya pesantren. Wong Indonesia menika mengkacaukan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan menika bahasa Arabe tarbiyah, pengajaran bahasa Arabe ta'lim. Ta'lim menika pemberian informasi kepada murid. Murid diwenehi informasi matematika, ngerti matematika. Diwenehi ilmu informasi ilmu ekonomi, pinter ilmu ekonomi. Diwenehi ilmu nahwu sorob, ngerti ilmu nahwu sorob. Diwenehi informasi Quran, ngerti Quran. Tapi wong sing diwenehi ilmu ekonomi durung mesti iso ndandani ekonomi Indonesia. Kosok wong sule sing diwenehi ngilmu, diwenehi informasi Quran, durung karuan kelakuane Qurani. Sebab sing iso merubah sikap perilaku manusia menika tarbiyah, pendidikan. Mboten taklim. Nek perkara memberi informasi, komputer kula niku ngalime luar biasa. Mergo kula sukani informasi macam-macam. Komputer kula niku apal kutubut tis'ah. Sak maknane sak sarai. Ngerti tafsir Quran mulai tafsir Jalalain, Tobari, Kasab, Khazin sak pitulute. Apal kabeh. Sampai ajeng takok kali komputer kula. Mubalek kok nek dalil angger amal mesti kudu niat iku apa ana dasare? Dasare jarene hadis iku apa bener ana hadis ngono? Lengkape hadis iku muni piye? Klik langsung jawab sampai. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi man kana hijratuhu ila dunya yusibu aw imra'atin yang kiwa fa hijratuhu ila ma hajara ila wah winter era karwan takoki maknane ut'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah tafsir iki malah wingi kula kaya informasi catur sekak kula sekak kalah terus kali ya mbak hebat tenan wingi kula angsal ke Jepang, kula leboni informasi namine Al Maktabatus Syamilah. Kira-kira salafiyah niki impun gadah. Nek durung mangke kula sukani. Maktabah salafiyah niku 8000 kitab judul kitab. Apal kabeh. Quran, ilmu Quran, ilmu matan hadis, syarah hadis sedaya komplit. Ilmu adab mulai kaskul nguantek tekan nihayatul Arab atau kabeh. Tapi nggih niku kurang ngajari mboten karo-karuan. Kula linggih ngisor piyambae terus nangkring teng dhuwur meja mawon. Sebabnya apa? Sebab mau dikasih informasi tak? Mboten saged dididik. Pendidikan nasional nek kula tingali dengan kacamata kula, duka kacamata jenengan. Nitu sing ana pendidikane mau TK tok. Bar TK ampun. Guru ngantek tekan dosen. Guru niku sekolah SD, SMP, SMA, dosen niku nek wis kuliah. Niku teng masuk, teng keluar. Teng masuk, buka halaman sekian, terangno, wis teng keluar. Wajeng dadak mikirno sampean mangke ngamal nong ilmune apa barang segala macam malah kesuwen wong gajine mok semene kok nang. Ora nandak. Hasile watah teng Indonesia niki wong pinter-pinter. Tapi tidak terdidik. Menurut kula. Sekali lagi menurut kula, sampean mboten nggih mboten apa-apa. Tak niki sampeyan kula takai niki nggih ngetes. Kula nek muni pemimpin-pemimpin kita sekarang ini adalah hasil dari pendidikan nasional kita. Nek kula muni ngoten, niki logis napa mboten? Mantiki napa mboten? Bahwa pemimpin-pemimpin kita sekarang ini adalah hasil pendidikan nasional kita selama ini. Logis no mboten? Nek logis sekarang pertanyaannya. Jenengan pun puas napa dereng kalih pemimpin sampean sekarang ini? Logikanya kalau sampean dereng puas berarti ini masih perlu dibenahi. Ini ekonom banyak, orang pinter pirang-pirang. Sampai nek buka TV ceklek, wong pinter tok isine. Sing gawe masalah tok ora tahu memecahkan masalah. Jadi ya harus ada perbaikan terhadap. Terutama di sisi tarbiyahnya menika. Nek teng pesantren tidak hanya tarbiyah, tapi at-tarbiyah itu sulukiyah. Di samping di bidang taklim pengajarannya, teng pesantren sing salah, pesantren lawas maksud kula. Niku ada pertanggungjawaban ilmiah yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain. Tak niki ana mubalek. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniat, saudara-saudara. Jadi yang penting adalah inamalnya. Ini kaya-kaya anjing Nabi tanggane. Kowe kok krungu kok ngendi nek anjing Nabi tahu dawuh ngono kok ngendi? Tapi nek ki subhan sampean takoki, sampean kok saged muni ngoten niku saking pundi? Ki subhan saged menjelaskan dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai ke sahabat, sampai Rasulullah, sampai Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala. pertanggungjawaban. Dadi mangke nek dihisab, kowe kok iso muni nek Kanjeng Nabi ngendika ngene, iku sapa sing kandha? Kula maos panji masyarakat. Majalah wis tutup e. Redaksine wis ana kabeh, gak iso dipertanggungjawabkan. Jenengan ngaos Alfiah kali Kiai Subhan saged njelasake iki aku kok guruku iki. Kae gurune iki, gurune iki, gurune ngantek Ibnu Malik. Mulang Ihya gurune iki, iki ngantek Abu Hamid Al-Ghazali. Bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang lebih jenengan wali-wali santri kudu syukur mergo niku wau. Kiai-kiai nek ndidik santri ini menika lahir batin. Bapak kula Allah yarham Kiai Bisri Mustafa. Kula Mustafa Bisri. Bapak kula Bisri Mustafa. Bapak kula nate ngendika kali kula ndawuhi kula. Mus, kowe mengko nek duwe anak syukur duwe santri. Sajane kan biyen kula mboten pantes dadi kiai. Dadi bapak kula syukur dadi kiai duwe santri niku lak artine rada curiga iso dadi kiai apa ora. Engko kowe nek duwe anak syukur duwe santri. Ini kata niku kata-kata ngoten berarti ragu-ragu to. Masa depan kula niku. Kowe nek duwe anak syukur duwe santri. Engko kowe nek ndidik aja lahir tok. Mentang-mentang kowe wis mempelajari ilmu pendidikan, sanakmu mbok cagerno ngilmu pendidikanmu tok. Tapi kudu dilambari batine bareng. Kula dereng tangkep maksude napa? Abah kula Kiai Bisri pun jelasake, nyontokake. Aku iki kowe ngerti dhewe. Aku iki di samping dadi kiai pesantren, mulang santri-santri putrane wong-wong sing masrah kene aku. Aku iki sering diundang rono rene karo dulur-dulur kon ngaji ning Cirebon, Pekalongan, Pemalang, Kediri, Banyuwangi. Kadang-kadang panitia kuwi ndak mau tahu iki wayahe prei apa ora. Nuwun sewu kiai niki tiang-tiang Cirebon pun kangen jenengan. Lah niki kula mboten prei. Alah wong santri saben dinten panggih jenengan kiai. Jamaah Cirebon iki arang-arang. Jadi aku kadang-kadang di undang karo kanca-kanca kuwi ora wayahe prei. Nek pas aku diundang ora wayahe prei, iku sadurunge munggah podium aku mesti munajat ning gone Gusti Allah Taala. Gusti, kula mriki menika disuwuni tulung kanca-kanca mriki kan nyampeake dawuh jenengan, dawuhe utusan jenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging sementara kula teng mriki menika, kula nilarake santri-santri sing pun dipasrahake tiyang sepuhipun, wali-walinipun dateng kula. Mila Gusti, menawi amal kula wonten mriki menika wonten ganjaranipun. Kula suwun mboten usah dipun paringaken kula. Dipun gantos mawon kefutuhipun santri-santri kula. Niku rumaos kula, niku modele bapak kula tok. Rumaos kula. Iki bapak kuwi model-model. Ana ganjaran kok dijol-ijolno bareng. Karo santrine niku bapak kula niku umume kiai ngati ngoten kula-kula. Karo santrine niku kok luweh tenanan timbangane anake ngoten. Mikirno santrine. Mulane kata Gus sing ora karu-karuan ora sebabe ngoten niku. Mergo ora pati kerumatan. bapake ngrumati santri anake gak krumatan kaya kula ngeten iki ora dadi kiai ora dadi apa iso mergo bapak kula ngantek ngoten niku jebule niku mboten modele bapak kula tok Kiai Umar Mangkuyudan Hamilul Quran apal Quran kelakuane ya kaya tawadhu'e setengah mati padahal ngalime kaya mati pondoknya ageng tengini Solo Mangkuyudan setunggal wekdal kaya mbae nimbali lurah pondok jadi aku dicatetno santri-santri sing nakal di ranking ya dhuwur dhewe ternakal nomor loro nakal sekali nomor telu nakal nomor papat agak nakal di ranking wah lurah pondoke senenge ora karuan kapokmu kapan dikandani pengurus ora do ngrungokno saiki kiai njaluk jenengmu tak tulis spidol abang ditulis wedi nomor siji pulan bin pulan asal dari sini desa ini kabupaten ini lengkap ternakal nomor dua nakal sekali pulan bin pulan bin pulan dari daerah ini tiga nakal ngantek agak nakal serahno kiai menika kiai dinteni seminggu rong minggu ora ana apa-apa. Kok santrine kok tetep ora diusir karo kiai. Kok isih celelekan ning pondok iki. Diwantun-wantunake sowan kiai. Nuwun sewu kiai. Ya napa? Kok santri-santri menika kok dereng dipun usir. Lho sapa? Ini kok lari-lari yang nakal-nakal lu kenapa dina kok diusir kan apa ini kok nakal-nakal lu mulanya di pondok itu mergo nakal supaya mari nakal lu kok malah mbak usir lah ini kok catatan ini kan gini apa lah rak ngono lu takon kaya orang Indonesia senengane nyimpulno tanpa takok-takok. Nggih maksudipun sepundi kiai? Lho kowe ora ngerti dhewe nek jam 2 jam 3 tengah wengi kuwi aku nek tahajud, aku kuwi ndongakno santri-santriku. Lah iki catetanmu kuwi tak anggo khususan ngono lho, khususan. Kula nate pidhato ngeten iki nyritake niki tengene setunggaling daerah mboten kula sebut mangke sampean golek mangke. Khataman Quran swantrine wewon kathah. Kula cerita Kiai Umar menika. Liyane do guyu, kiyaine mboten guyu, mboten napa. Kiyaine tesih nom, gak nom sak ngisor kula. Ndiluk mawon. Bareng pun rampung, kula dirangkul. Alhamdulillah Kiai. Enak, ana napa? Untunge jenengan mboten nyebut nama. Kula ranking pertama. Dadi engko santri-santri salafiyah do nakal-nakalane ya. Ben duwi khususna mbek Kiai Subhan. Niki mulane kula nyuwun kalian wali-wali santri niki sing syukur sing gedhe. Napa malih wau dingendikake alih pengasuh Mambaul Huda pesantren niku sekarang tulung kon nyurati. Kula surati mbalesi sewenenge ra karuan. Surat mboten diwaca terus disukake kula, nyoh balesi neh. Dadi ngantek dadi bojone ini sing surat-suratan kula. Betul betul sampai tak kaki tu, satu si baju. Lah kulo, lah niki calon kulo tambah nemen kulo tu endamel niki mikirin tu. Bujuk kulo untuk surat kulo niki kelepek kelepek macam. Kaya satu lagi ambil surat kulo niki. biasanya cah lanang surat-surat tekan cah wedok sing njaluk foto dhisik niku wong lanang biasanya. Kula niku mboten, mereka sing njaluk dhisik. Hebate temen iku iku. Mergo mbayangno, kata-kata kok indahe ngene wonge kaya apa. Ngoten lho. Kula foto bolak-balik kula goleki sing kebenaran. Mergo foto kadang-kadang gak kebenaran. Ganteng ngene fotone elek, ngoten lho. Kula goleki sing kebenaran kula kirimake. Wah, tambah mumet ya, Mbak. Cekake cerita bareng kula tekan griya kawin jebret kepil tu nikah haha. Ya Mbak ini ndak melake kula niku masakan istimewa. Resepe ko majalah Femina. Bu. Namine mangut P. Ngerti P ini, wak P ini ko sing dibakar. Biasane wong oman sak omah klopo siji santene niku. Niki wong loro tok klopo loro. Sampeyan bayangake bukete niku. Buket. Iwake kimplah-kimplah ngono. Kula mau ngicipi sak sendok. Nangis ya, Mbak. Wadul kalih marotuane wedok alias mbok kula. Bangeten Mas Mus niku. Kula damelake mangut pe resep saking Femina. Dicipi sak sendok. Tok niku nangis niku. Lah ibu kula ngguyu, kowe ora takon-takon. Dasar cinta tok kepengin nyenengno bojo. Mesthine kowe takon, bojomu kuwi paling ra seneng. Jangan duduh sing ana santene kuwi. Ya luwung mbok sambelno petis iku sak wakul entek ndekne iku. Dijajal tenan, nganti sakniki sambel petis terus ae. Niki wong Islam niku nggih ngoten kata-kata. Jane kepengin nyenengno Gusti Allah. Tapi ra kenal Gusti Allah. La ilaha illallah. Kula kuwatir kula ra ngoten niku. Ya. Mulane kula nyuwun supaya ana sing nyurbe kan. Konangan ku. Sing maca Quran pira, sing ngerti Quran pira, sing ngamalno Quran. Mulane jenengan sing sabar sing wali santri ben dididik Kyai Supan ngerti ben paham Quran. Nek jaman Kanjeng Nabi ngoten kok umpama kula menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira kula mboten maca Quran lah. Mboten maca Quran kula malah nek menangi Kanjeng Nabi. Lha lha opo maca Quran bareng? Wong ana Quran mlaku. Kanjeng Nabi niku Quran mlaku. Nopo sing didhawuhke Gusti Allah kon ngajakke wong niku Kanjeng Nabi ngajak awake dhisik sedaya perintah teng Quran dilakoni Kanjeng Nabi dhisik lagek wong-wong dikongkon nderek Quran. Dadi wong biyen niku rasa maca Quran sekarang nyawang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok merintahno kon ngormati wong tua kuwi nyawang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kaya apa nek karo wong tua? Kanjeng Nabi nganjurno supaya menyayangi sing enom. Kaya apa Kanjeng Nabi sayange karo cah enom? Kanjeng Nabi ndawuhke kon ngormati tangga. Kaya apa apike Kanjeng Nabi? Sedaya anjuran perintahe Kanjeng Nabi didahului oleh beliau sendiri. Selalu kamala itu muni usolli do salato koyok salatku iki saniki rak mboten do salato koyok Kyai Subhan ora wani muni rene ora wani rono parake sing khusuk koyok Habib Ali ngoten mboten lho koyok aku ora gak wani khudhu anni manasikakum nah arep kasih jiku modele kajiku iki. Iki paling golek model kajine Depak masa to. Eh Jadi kepenak. Lah mesti ini rumiyin wonten sing sowan Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi terus jenengan menika manusa biasa. Iya. Innama ana basyarun mislukum. Lah berarti jenengan mangkir nggih kapundhut. Lah iya. Lah mesti. Lah mangke nek jenengan kapundhut terus awak-awakan iki donderek sinten? Lha iku ana Abu Bakar mbek Umar. Isih ditututi ae. Lah Abu Bakar kali Umar ngono tak nggih manusa biasa. Lah nek kapundhut sepun. Oh iku ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Apa sekabatku iku? Lintang-lintang ndi ae sing mbok ikuti kowe entuk petunjuk. Ngene terus-terus to. Lah sekabat tak nggih wong. Angge nek pejas daya. Kira-kira niku asale al ulama warasatul anbiya. Sing terus no ulama, ulama. Sayangi wonten dawuhe Kanjeng Nabi khairu qarnin qarni. Malah dia lunas. Dadi ulama niku tambah suwe ora tambah apik. Tambah elek tambah apik. Ali payah. Padahal fungsine ulama sing paling penting niku nulungi umat sing ora pati iso maca Quran. Ben iso ngerti lakune Quran melewati wong-wong sing ngerti Quran. Nek Kanjeng Nabi nyontoni sadurunge ngajak niku mesine nggih. Lah niki mboten. Ora niru Kanjeng Nabi sallu kamaro ayatumuni. Perintah para rawuh sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tiyang ingkang dermawan, lumane mboten karo-karuan. Napa malih menawi Ramadan para rawuh, masyaallah. Lumo. 1 juta, entek 1 menit, 2 juta, entek 2 menit. Wah, lumane mboten karo-karuan. Dene dhewe bakile setengah mati. Udara-udara, mari kita memperkuat persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini dia senengane tukaran. Bingung rakyat itu bingung. Ini alam ini demokrasi, jadi kita harus demokrat. Harus jadi orang-orang yang demokrat, menghargai pendapat orang lain. Ini dia otoriter. Repot. Lah nek ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok, isih lumayan. Monggo nek kepengin slamet wilujeng ngulon ki ambake tengok-tengok, niku isih lumayan. Niki mboten. Nek kepengin slamet ngulon, ndekne ngetan. Ya wong kan bingung lho. Sake umat niku sake. Mulane kanca itu kiai itu ora usah muluk-muluk definisi ini. Pokoke anggere nyawang umat iku dengan kacamata kasih sayang is kiai. Wong ilmune sithik lah. Kula cucuk tangane sebagai kiai. Sik ngilmune wis blegeduk pokoke. Serbane gedene sak banter. Terus bae 1000. Tapi ora disahake karo umat. Kula rada rasa-rasa ngundang kiai. Mereka dhuwur-dhuwuran ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anittum. Kanjeng Nabi niku pribadine azizun sebagai pemimpin. Kanjeng Nabi niku diperikan oleh Al-Qur'an, digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai pribadi perorangan. Fa innaka la ala khuluqin azim. Diberikan, disipati oleh Allah sebagai pemimpin azizun alaihi ma'ani harisun alaikum bil mukminina raufur rahim.